Kita lanjutkan masuk kepada hadis yang keempat. Yang belum, pertemuan berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ar-Rabi'u yang keempat an Aisyata radhiyallahu anha an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah wa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura muttafaqun 'alaihi hadha lafdhu al-bukhari wa nahwu fi sahihain min riwayat al-mughirah bin syu'bah. Hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an siapanya Rasulullah? Firman Aisyah itu siapanya Rasulullah? Ibunya atau anaknya? Aisyah radhiyallahu anha siapanya Rasulullah? Tahu enggak? Enggak. Siapanya Rasulullah Ali? Hah? Ibunya? Istrinya? Ahsan, istrinya. Iya. Pinter Ali, iya. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan anaknya, bukan ibunya, tapi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Anak siapa? Indah. Indah. Dana. Dana sughir. Bukan dana kabir. Dana sughir. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Anak siapa? Enggak tahu. Anaknya siapa? Humaid. Kata siapa antum? Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Yang kiri apa yang kanan yang kasih tahu? Naam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa saudaranya Aisyah radhiyallahu anha yang perempuan yang kita kenal? Hingga Ayub. Siapa? Tahu? Enggak. Indah. Daud. Ar-Rasyid. Daud Ar-Rasyid. Enggak tahu. Indah Faruk. Faruk. Zid. Siapa nama saudaranya, saudarinya? Aisyah radhiyallahu an. Siapa? Tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Benar. Enggak tahu. Taib. Mari kelas 4. Hingga Abdul Rahman. Enggak tahu. Ismail. Enggak tahu juga. Hingga Rafiq. Rafiq. Mana Rafiq? Hah? Siapa Rafiq? Indah Rafiq. Ada Rafiq? Hah? Rafiq mana? Mana Rafiq? Ada Rafiq? Hah? Indah Rafiq. Indah Rafiq. Hah? Mana? Kok kenapa di belakang? Siapa Rafiq? Hah? Rafiq, Rafiq. Hah? Enggak tahu, Indah Unes. Unais. Hah? Enggak tahu. Tolha Sagir. Enggak. Umair enggak. Ismail Jakarti. Enggak tahu. Syahid. Enggak. Kasha. Enggak. Aidi. Aidi enggak. Firman tahu? Enggak. Indah. Ismail Al-Asari. Ismail Al-Asari. Ada? Eh? Ada? Ah, ada. Ajib. Tahu? Enggak. Taib. Enggak. Abdullah Abbas. Enggak tahu. Helmi tahu. Enggak tahu. Hingga Taufik. Enggak tahu. Sidik. Sidik. Hah? Asma. Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar. Baik. Mana yang afdal, Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha? Mana yang afdal, Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha? Hingga Hingga Hamdalah. Hamdalah. Ajib. Alhamdulillah. Oh, ada suaranya. Apa? Kalau dari sisi ilmu, Aisyah radhiyallahu anha. Terus, kalau dari sisi siapa? Khadijah. Kalau dari sisi membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW yang keberapa? Istri Rasulullah SAW yang keberapa, Hamad? Khadijah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW yang keberapa? Yang kedua apa yang pertama? Pertama. Naam, yang pertama. Qala An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kana yaqumu minal lail, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bangun ya di malam hari kemudian menunaikan salat malam. Hatta tatafattara qadamah, hingga ya kedua kakinya bengkak ya, saking lamanya membaca ayat Al-Qur'an. Faqultu lahu, maka kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Ya, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Ya, salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddam min dzambika, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang. Ya, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau ya beribadahnya seperti ini? Nah. Ya, kalau kita ada jaminan seperti itu, mungkin santai-santai ya. Ya. Kamu dijamin ya dosanya telah diampuni oleh Allah. Kita santai ya, enggak beribadah. Tapi Rasulullah SAW tidak ya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh ya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada beliau alaihissalatu wassalam, dengan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ya. Naam. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Dan semisalnya di dalam Sahihain juga ada riwayat dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nah, di dalam hadis ini terkait dengan bab al-mujahadah, bahwasannya termasuk mujahadah bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan, ya, adalah dengan memaksakan diri, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketika seseorang beribadah kepada Allah maka dia butuh kesabaran untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya ibadah kepada Allah itu tidak ada hentinya, ya, gak ada liburnya ibadah itu. Sebentar sholat, sebentar lagi sholat lagi, sebentar lagi sholat lagi, ya, tidak ada liburnya. Nah, maka di sana termasuk mujahadah adalah bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, selesai tugas kita beribadah kepada Allah ketika Allah tetapkan ajal kita. Ya, tetapkan ajal kita, baru ya putuslah ibadah tersebut. Tinggal kita melihat amalan-amalan yang kita lakukan, apakah amalan tersebut bisa membawa kita kepada surga Allah atau tidak. Dengan itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kemampuan yang ada, ya, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kemampuan kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan menjadi amalan-amalan yang akan membantu kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pembacaan syarahnya insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.